إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam Jumat yang mulia ini, walaupun diguyur oleh hujan dan sedikit masih ada rintik-rintiknya, Allah memudahkan kita, memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk mau mendatangi majelis ilm. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melakukan suatu ibadah kepada Allah yang dituntunkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala manusia melalaikannya, merupakan kategori berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah talabul ilmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka orang tersebut dalam kategori jihad fi sabilillah, sehingga dia pulang ke rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan duduknya kita di sini akan dinilai oleh Allah sebagai bentuk jihad fi sabilillah yang akan memberikan dan membuahkan pahala yang besar baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di malam hari ini masih meneruskan tentang mengenal perincian tentang mengenai rukun-rukun iman. Perincian daripada rukun-rukun iman. Dalam pertemuan yang terakhir mengenai iman kepada al-malaikah, maka kita masuk rukun yang ketiga, yakni al-iman bil kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kitab jam'u bimakna maktub. Kitab maknanya adalah yang tertulis. Kita mengimani kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang dituliskan dalam lauh lembaran-lembaran. Di mana kitab-kitab Allah allati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalq. Allah turunkan kepada para rasul utusannya sebagai rahmat bagi hamba-hamba Allah. Wa hidayatan lahum, dan hidayah bagi mereka. Sebagaimana Al-Quran Allah sifatkan di dalam ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada ragi kelakuan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan petunjuk sekaligus rahmat bagi mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Liyasilu biha ila sa'adatihim, untuk mengantarkan mereka dengan Al-Quran tersebut mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang mau berpegang kepada Al-Quran sebagai kitab satu-satunya yang sekarang mengandung petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan relevan hukumnya dimanapun dan kapanpun ada, ini mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin bi anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan tentunya, dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, mereka akan mendapatkan pahala balasan yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menunjukkan dan meringkas kunci-kunci kebahagiaan, di mana kunci pokok kebahagiaanlah dengan keimanan dan amalan saleh. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl, Allah nyatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menyatakan dalam surat An-Nahl, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun wanita, syarat pertama beramal saleh, wa huwa mu'minun, dan dia melakukannya dalam keadaan sebagai seorang yang beriman, syarat kedua beriman, maka orang yang beriman yang mau mengamalkan amalan saleh mengikuti Al-Quran dan tuntunan Rasulnya tentunya, Allah berikan balasan, walanuhyiyannahum hayatan thayyibah, kami sungguh akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, rizki yang halal, kehidupan yang tentram di dunia. Hayatan thayyibah, walanajziyannahum ajrohum, dan akan kami balas bagi mereka pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, di akhirat diberikan balasan dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena di akhirat nanti adalah merupakan negeri balasan amalan, dan di sanalah kita akan memanen hakikat amalan-amalan kita. Bukanlah di dunia kita memanen amalan kita, karena yang namanya dunia penuh dengan tipuan, yang namanya dunia penuh dengan ujian, yang namanya dunia penuh dengan barakallahu fikum ujian-ujian, godaan-godaan, dan juga angkara murka yang lainnya. Allah menyatakan, mengingatkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah diberikan balasan pahala amalanmu secara penuh, sempurna, adalah di akhirat, di hari kiamat. Bukan di dunia. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga Allah, faqad faza, maka dia telah sukses dan berhasil. Itulah kesuksesan yang hakiki. Adapun yang diraih di dunia berupa keberhasilan, berupa harta benda, kedudukan dan kekuasaan serta yang lainnya, kata Allah Ta'ala, innamal hayat wa mal hayatud dunya, tidaklah apa yang diraih dalam kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, melainkan hanyalah perhiasan yang menipu, yang kadangkala menjadikan orang yang meraihnya dan memilikinya menjadi lalai terhadap sang pencipta dan pemberi rizki kepadanya, merasa dirinya lah yang hebat sehingga tidak merasa butuh kepada yang maha pemberi, Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dunia menipu. Dan demikian pula sisi tipuan dunia yang lainnya. Kadangkala Allah menghendaki pada seorang hamba yang akan diangkat derajatnya di akhirat nanti, dalam kehidupan dunia dipenuhi dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian, petaka, dan juga penderitaan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan, innallaha qad kataba manzilatan fil jannah, innallaha qad kataba li 'abdihi manzilatan fil jannah lam yablughu 'amalu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah menulis satu kedudukan yang tinggi bagi hambanya, namun ternyata amalan hamba tersebut tidaklah bisa mencapai surga tadi. Orangnya, amalannya sekedar pas-pasan. Tidak mungkin secara hitungan matematis dan kalkulasi untuk dia menempati derajat surga yang tinggi, karena surga bertingkat-tingkat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hamba tersebut dalam kehidupan dunia, karena akhirat merupakan hasil dan juga barakallahu balasan yang Allah berikan apa yang mereka lakukan di dunia. Dikala hamba tersebut tidak memiliki amalan yang bisa mengantarkan kepada surga yang tinggi tadi, maka Allah menjadikan, kata Rasulullah, fayusibuhu musibah, maka Allah berikan kepada hamba yang diangkat di derajatnya surga, di surga nanti, yusibuhum, ditimpakan kepadanya musibah yang bertubi-tubi. Satu musibah selesai, datang lagi yang lainnya, datang lagi yang lainnya. Apakah Allah murka kepadanya maknanya? Belum tentu. Hamba ini soleh, hamba ini beriman, mengikuti sunnah Rasul, berarti kemungkinan Allah akan mengangkat derajatnya di surga. 6. Maka Rasulullah, fayusibu musibah, Allah timpakan kepadanya musibah demi musibah. Terus-terusan dia bersabar menghadapi musibah tersebut, mempertahankan keimanan dan terus di atas tuntunan. Maka Allah pun masukkan dia ke dalam jannah yang telah Allah tentukan baginya. Ya subhanallah, itulah kehidupan dunia. namanya benar dan salah tidaklah diukur dengan materi. Benar dan salah tidaklah diukur dengan keberhasilan, kesuksesan demi meraih harta benda. Namun al-haq diukur dengan kecocokan apa yang ada dalam kitab dan jalannya para rasul. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka untuk memberikan hidayah kepada hamba-hamba Allah, jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surganya. Dan iman kepada kitab-kitab Allah bukanlah sekedar kita meyakini. Bukanlah sekedar kita mengatakan aku beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun jatuh padanya konsekuensi-konsekuensi, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh hamba-hamba Allah. Maka diantara iman kepada kitab, yatadammanu arba'ata umur, mencakup empat perkara. Beriman kepada kitab-kitab Allah terkandung padanya empat perkara yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama kita mengimani Al-Quran tersebut atau kitab-kitab tersebut turunnya dari sisi Allah secara hakiki. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim semuanya turunnya dari sisi Allah secara hakiki. Bukan turunnya dari sisi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun itu semua merupakan turunnya dari Allah. Baik huruf dan juga lafadznya. Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, al-imanu bima 'alimna asmahu minha bismihi. Yang kedua, kita mengimani dari apa-apa yang telah kita ketahui nama-namanya. Kita mengimani kitab-kitab yang kita ketahui nama-namanya. Seperti apa misalnya? Seperti Al-Quran, seperti Injil, seperti Taurat, seperti Zabur. Seperti Zabur, Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ini nama-nama kitab yang kita kenal. Apakah terbatas itu? Jawabannya tidak. Masih ada di sana kitab-kitab yang lainnya yang tidak Allah sebutkan namanya secara terperinci dan tidak diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya secara teridentifikasi. Namun kita meyakini di sana adanya kitab-kitab yang Allah turunkan. Amma ma lam na'lam ismahu, adapun yang tidak kita ketahui nama-namanya, fa nu'minu bihi ijmala, maka kita mengimani kitab-kitab tersebut secara mujmal. Kenapa? Karena tidaklah Allah mengutus seorang rasul melainkan diberikan padanya kitab. Diberikan padanya kitab. Berapa jumlah para rasul? Nanti akan datang. Hah? 25 Nabi dan rasul. Hah? Jawabannya banyak. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara adada ar-rasul menyebutkan jumlah para rasul 300 wa naif, naif wa 300, sekitar 302 lebih. Itu yang disebutkan oleh dalam hadis. Dan tentunya kita tidak mengetahui yang lainnya. Namun kita imani dengan sebab itu adalah para rasul-rasul Allah. Di mana disebut sebagai rasul, adapun dzikru adadil minal anbiya, penyebutan jumlah para nabi, sanadnya adalah lemah. Tidak diketahui nabi lebih banyak daripada rasul. Rasul sebutkan oleh rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya mencapai 300 lebih. Nah, 300 lebih. Loh, ini yang ada kan dari kecil kita paham 25 nabi dan rasul. Barakallahu fikum, tidak sekedar itu, masih lebih banyak yang lagi. Dan para rasul tidaklah disebut rasul melainkan karena mereka membawa syariat yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau hanya mengukuhkan syariat nabi sebelumnya, maka dia disebut nabi, bukan rasul. 6. Dan masing-masingnya mendapatkan perintah untuk menyampaikan ilmu dan mendakwakannya. Barakallahu fikum. Maka di sini kalaulah para rasul diberikan kitab kepada mereka, kalau begitu masih ada kitab yang tidak kita ketahui nama-namanya. Karena yang diketahui hanya 5. Al-Quran kepada Nabi Muhammad diturunkan. Injil kepada Nabi Isa diturunkan. Taurat kepada Nabi Musa diturunkan. Zabur kepada Nabi Daud. Mana yang lainnya? Suhuf, lembaran-lembaran. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim ataupun Nabi Musa alaihi salam. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini kalau ada yang lainnya, na'lamu isma wa lam na'lam ismahu nu'minu bihi ijmala. Adapun yang tidak kita ketahui nama-namanya, maka kita imani secara global bahwasanya di sana ada kitab-kitab selain 5 yang tadi. Naam barakallahu fikum. Ini yang kedua. Kandungan iman yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha. Kita membenarkan apa yang benar, yang sahih dari khabar-khabar yang ada dalam kitab tersebut. Kita membenarkan berita-berita yang ada dalam kitab tersebut. Kahbaril Quran, seperti berita-berita yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Apakah anil qaumil mutaqaddimin, tentang kaum-kaum terdahulu, kisah Bani Israel. Naam. Dan yang lainnya. Ataukah juga berupa akhbaril mustaqbalah, mengenai berita-berita yang akan terjadi tentang kapan hari kiamat ataupun apa yang akan terjadi pada hari kiamat dan seterusnya. Kita benarkan walaupun akal kita tidak bisa menggapainya secara sempurna dan menyeluruh. 6. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka barakallahu fikum, iblis tidak mau menolak, tidak mau menurut perintah Allah. Maka lo katakan, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Akal kita tidak bisa menggapai, kayak apa ya tangan Allah, gak bisa menggapai. Tidak bisa membayangkan, tidak bisa menggambarkan, tidak bisa mensifatkan. Cuma kita imani, itu semuanya datang dari Allah. 6. Berita-berita yang ada dalam Al-Quran, kalau itu sahih, kita benarkan, tidak kita buang. 6. Wa akhbaru ma lam yadul, ma lam yubaddal. Demikian pula berita-berita yang ada dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, sebelum direvisi, yang masih murni sebelum adanya perubahan. Adapun yang sudah dirubah, maka kita tolak berita-berita yang dirubah tadi. Nah, adapun yang masih murni betul-betul berita yang datang dari langit, kita imani. Kita imani. Namun kalaupun kita mengimani apa yang dalam Injil, apa yang dalam Taurat, kalau memang itu masih murni belum adanya revisi dan perubahan, apakah boleh kita mengamalkan? Jawabannya inilah konsekuensi yang keempat. Kalau kita mengimani kitab-kitab Allah, konsekuensinya adalah al-amalu bi ahkamin ma lam yunsakh minha. Kita mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus. Yang belum dihapus. Kita mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus. Waridho wa taslim bihi, dan ridho serta pasrah menerima dengan hukum-hukum tadi. Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Sama saja apakah kita memahami hikmahnya ataukah tidak memahami hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran perintah yang kadangkala kita memahami maksud dan hikmah di balik perintah tersebut, dan kadangkala kita otaknya tidak mampu memahaminya. Namun apapun keadaannya, wajib bagi kita menerima, mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Quran selama belum dimansuhkan, belum dihapus. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba Allah untuk mentauhidkan Allah. Nabi Yusuf alaihi salam ketika dipenjara dengan sebab menjaga kehormatan dan mendahulukan hak Allah daripada hak manusia, yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, falamma hammat bihi wa hamma biha, tatkala sang permaisuri raja dikala merayu Nabi Yusuf sudah sangat berhasrat untuk melakukan hubungan, dan demikian pula terbetik dalam hati Nabi Yusuf keinginan terhadap perempuan tadi. Lihat manusiawi. Laula ra'a burhana rabbih, kalaulah Nabi Yusuf tidak mengingat tentang keagungan Allah dan kebesarannya, kata para ulama ada takdirnya, la waqa'a, mesti akan terjadi. Namun karena beliau melihat hak Allah lebih agung, qala ma'adallah, beliau menolak, aku takut kepada Allah, dan lari. Ternyata dipaksa hingga akhirnya bajunya robek dari belakang. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah Nabi Yusuf ini barangkali di sana Allah memerintahkan supaya kita menjauhi perbuatan zina, melarang kita dari melakukan perbuatan zina. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa ya? Kan itu menyenangkan tetangga, kan itu menjadikan orang senang, dan itu seterusnya. Itu dalam pikiran orang-orang yang kotor, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya diterangkan para ulama agar supaya tidak ada ikhtilatul miyah. Tidak ada percampuran air, sehingga jelas kemurnian keturunan siapa dan siapa. Tertegakkan hukum mahramiyah. Hifdzun nasl, yakni keturunannya jelas, dan seterusnya. Enam, di antaranya ini. Ada yang tahu, ada yang tidak. Kita walaupun tahu ataupun tidak, wajib untuk menerima dan melaksanakan hukum tersebut. Kadangkala ada yang tidak kita ketahui lagi. Seperti apa? seperti barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang melakukan tawassul, melakukan tawassul kepada orang-orang yang telah mati, dan menjadikan itu merupakan sifat orang-orang musyrikin. Allah menjadikan sifat orang yang bertawassul melalui orang-orang yang telah mati, meminta pertolongan kepada mereka, meminta agar permintaannya disampaikan kepada Allah, inilah bentuk perbuatan syirik. Lah kita dilarang dari seperti itu. Kadang orang membantah, wong berdoa kok dilarang. Nah, ini namanya melarang ibadah, bukanlah berdoa dan ibadah itu dilarang. Namun yang dilarang dikala engkau bertawassul melalui orang-orang yang telah mati, karena ini hikmahnya adalah akan menjadikan engkau terjatuh kepada perbuatan syirik. Dan kalau sudah terjatuh pada perbuatan syirik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat anda tidak bermanfaat, sedekah anda dihapus, kebaikan-kebaikan yang ada tidak berfungsi nanti di akhirat. Fal'iyadzubillah. Naam fal'iyadzubillah. Allah menerangkan tentang bahayanya perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Tidak diampuni. Naam. Dan Allah akan mengampuni dosa yang derajatnya di bawah perbuatan syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dilarang? Karena di sini bukanlah kita melarang untuk berdoa, untuk beribadah, tidak. Karena doa dan ibadah adalah perintah Allah. Namun dikala ibadah tersebut diselewengkan kepada selain Allah, maka itulah yang dilarang, karena merupakan perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita contohkan dua perkara tadi? Karena larangan berbuat syirik dan larangan dari perbuatan zina ini berlaku dalam setiap syariat. Ya. Setiap syariat. Sama saja kita fahami hikmahnya atau belum kita fahami. Wa jami'ul kutubis sabiqah mansukhah bil Qur'anil Azim. Sekarang seluruh kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, terdahulu semuanya mansukhatun, terhapus hukum-hukumnya. Bil Qur'anil Azim, dengan turunnya Al-Qur'an yang Maha Agung. Berarti kalau begitu perlukah kita mempelajari Taurat, Injil dan seterusnya untuk mengatakan supaya kita bisa mengetahui isi-isinya? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena tahunya tentang isi tersebut tidak bermanfaat. Loh kok tidak bermanfaat, bagaimana? Ya karena sudah dihapus. Hukum-hukumnya tidak berlaku lagi. Oh tapi ini dalam rangka cukuplah Al-Quran, karena Al-Quran pensifatannya telah ada di dalam Taurat dan Injil. Cukuplah Nabi kita Muhammad karena sifat-sifatnya telah disebutkan. Hanya saja Taurat dan Injil sekarang sudah dirubah. Barangkali pemberitaan yang benar seperti ini sudah dihapus oleh mereka. Nah, sehingga jangan heran kalau ternyata didapatkan sebagian ajaran-ajaran mirip dan juga sama. Naam. Karena memang Allah berfirman wa anzal dalam surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitaba Al-Quran bil-haq, dengan hak. Al-Quran turun dengan hak, yang sifat kitab tersebut musaddiqal lima baina yadaihi, membenarkan dengan kitab-kitab yang ada di hadapannya sebelumnya. Isi Taurat dibenarkan, isi Injil dibenarkan. Nah, kenapa? Karena keduanya merupakan kitab yang turun dari langit, yang turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang belum dirubah. Nah, maka dibenarkan oleh Al-Quran. Wa muhaiminan alaihi, namun sebagai muhaiminan, yakni penyempurna, yang belum sempurna dalam Taurat, dihapus, disempurnakan dalam Al-Quran. Di dalam Injil yang tadinya diperintahkan sebagiannya dihapus, kemudian berlakulah Al-Quran. Sehingga inilah, hakiman alaihi muhaiminan, yaitu sebagai hakim atasnya. Wa ala hadza fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah. Maka berdasarkan ini, tidak boleh bagi kita mengamalkan hukum apapun dari hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak boleh bagi kita mengatakan saya mau mengamalkan syariat Nabi sebelumnya karena ini adalah dalam kitab ini. Tidak perlu. Kenapa demikian? Karena sudah dihapus dengan Al-Quran. Sehingga tidak boleh kita mengamalkan hukum-hukum pada syariat sebelumnya dalam kitab-kitab sebelumnya. Illa ma shoha minha wa qarrahu Al-Quran. Kecuali apa yang masih benar dan ditetapkan di dalam Al-Quran. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikala kitab-kitab Allah terkandung padanya hukum-hukum syariat, maka muncul kesimpulan dan hukum yang ditetapkan oleh para ulama mengenai syariat-syariat yang ada pada kaum sebelum kita. Nah, syariat-syariat yang ada pada kaum sebelum kita mengenai kisah ataukah juga hukum. Nah, diceritakan kisah ini dan itu. Maka barakallahu fikum, semua itu terbagi menjadi tiga. Syariat kaum sebelum kita ataupun kisah-kisah mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ma'akarrahul Qur'anu, apa yang ditetapkan oleh Al-Quran di dalam Al-Quran, syir'atan, sebagai syariat. Maka na'malu, maka kita beramal bil-Quran, dengan Al-Quran. Kita mengamalkannya berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan kitab Injil ataupun Zabur dan Taurat. Kalau dikatakan sebetulnya sama, kita juga bersodakoh, kita begini. Ya, namun kita sodakoh kita, beramalnya adalah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Nah, bukan dengan syariat yang ada pada kitab sebelumnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, manafahu syariatuna, apa yang dibuang oleh syariat kita, maka kita pun membuangnya, bukan dari bagian syariat kita. Di dalam kitab-kitab sebelumnya disebutkan suatu syariat, kalau seorang bertaubat maka harus dengan membunuh diri-diri mereka. Bukti seorang bertaubat adalah dia siap bunuh diri. Ya. Maka ini syariat sebelumnya. Di dalam Al-Quran tidak. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum wallahu arhamu bikum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, dan Allah Maha Kasih Sayang terhadap kalian. Nah, lah ini menunjukkan berarti kita tidak boleh bunuh diri. Walaupun demi membuktikan taubat kita, tidak boleh sama sekali. Tapi kan jadi hebat, Kalau seorang punya program tidak berhasil dan ternyata jatuh kepada kesalahan yang membahayakan, buktinya siap bunuh diri. Lah ini bukan jadi hebat, jadi konyol. Ya. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena nanti dia dibangkitkan dalam hari kiamat dalam keadaan terus sebagaimana keadaan dia mati. Mati bunuh diri gantung, gantung terus di akhirat. Gantung mat, enggak mati, sudah kayaknya mati, dihidupkan gantung lagi, gantung terus. Mati dengan hadidah, dengan menusuk, bunuh diri dengan menusuk dirinya, demikian terus. Faliyadzubillah, itu keadaannya, menyiksa diri sendiri. Sebagai misal, nah, sehingga janganlah menganggap setelah kehidupan dunia tidak ada kehidupan lagi. Sudahlah, daripada di dunia susah, lebih baik bunuh diri. Ini bisikan syaitan, bukan bisikan daripada orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Adapun yang ketiga adalah masa kata anhu syariatuna, syariat kita ini mendiamkan, tidak menetapkan dan tidak pula menafikan, membuangnya. Maka kita pun hanya menceritakan dan kita tidak meyakini itu sebagai amalan, karena tidak ada perintah. Kisah dalam tafsir banyak, kisah-kisah Israiliyat, oh ini dulu dikejar-kejar, masuk ke pohon-pohonnya, dikejar lagi, dilubangi, masuk, hilang lagi, seterusnya. Benar apa salah ya? Enggak tahu. Benar apa salah? Mengatakan benar harus bukti, mengatakan salah juga bukti. Nah, namun kalau keyakinan engkau mengatakan berarti pohon ini hebat, kita salahkan karena yang hebat adalah Allah, bukan pohonnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwasanya perbuatan syirik itu dilarang. Nah, sehingga tadi kita yang salahkan ketika mereka terjatuh kepada perbuatan syirik. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beramal dengan kitab-kitab, tentunya dengan Al-Quran saja. Dan seorang yang memenuhi kandungan-kandungan beriman kepada kitab tadi, dia akan merasakan buah yang sangat indah. Buah yang sangat indah diantaranya, yang pertama adalah dia al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Dia mengetahui Allah betul-betul sangat perhatian terhadap hamba-hambanya. Allah sangat perhatian terhadap hamba-hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bih. Dikala Allah menurunkan kepada setiap kaum, kaumnya para rasul, kitab yang memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Nah, ini yang pertama. Oh, berarti karena kita kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti telah diturunkan kepada kita kitab Al-Qur'an. Inilah petunjuknya. Yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Kita mengetahui tentang hikmah Allah dalam penetapan syariatnya. Dari siapa? Haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Dikala Allah menetapkan syariat bagi setiap kaum, apa yang sesuai dengan keadaan mereka. Oleh karena itu, tidaklah usah kita membebankan diri. Memaksakan diri, bukanlah kehebatan itu dengan kita melebihkan dalam sisi ibadah yang melewati batas, melampaui batas. Namun yang namanya kehebatan dan keagungan, apa namanya, kekaguman, adalah dikala ada seorang mampu dan siap untuk menetapi apa yang diajarkan oleh Rasul. Nah, kenapa demikian? Karena Allah telah menyatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada masing-masing kalian, umat-umat yang ada, kami jadikan dari mereka itu syariat dan juga manhaj, sunnah yang diikuti. Naam, sunnah yang diikuti. Syariatnya, syariat tentang tauhid, tentang sholat, tentang yang lainnya. Dan minhaja manhajnya mengikuti sunnah Rasul. Tidak sekedar syariatnya kan sholat. Ya saya sholat lah. Sholatmu mengikuti siapa? Ya yang penting sholat. Bukan demikian. Namun harus mengikuti Rasul. Ikuti Rasul. Lah kaum-kaum terdahulu juga sholat. Ya sholatnya dua kali sehari. Nah berarti kalau orang mengatakan saya ini mengikuti sholatnya Nabi Fulan, Nabi Fulan. Umat terdahulu lah. Anda hidup pada kaumnya siapa? Zamannya siapa? Nabi Muhammad SAW berarti wajib untuk mengamalkan syariat yang dibawa oleh beliau, bukan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara buah dari kandungan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah sekedar kita mengetahui hafal kitab ini, kitab itu, namun intinya adalah kita bisa membenarkan dan mengamalkan apa yang ada dalam kitab tersebut, serta kita mencukupkan apa yang dijalankan atau ditunjukkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang paling bermanfaat bagi diri-diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.